Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa adu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. La nabiya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku yang budiman. Tuan-tuan yang cerdas. Dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan lagi The Islamic Shadow Presentation dalam seri pembinaan umat. Topik lanjutannya adalah masih dalam topik Ma'rifatullah. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, kenapa Ma'rifatullah ini sangat penting? Karena Ma'rifatullah adalah inti daripada keimanan, keyakinan seseorang. Yang akan mengarah kepada tauhidullah. Kalau seseorang mengenal Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, berdasarkan sumber-sumber yang otentik, yang sahih, yang terpercaya, maka pengenalan dia terhadap Allah dengan kesungguhan hati tersebut akan menjadikan dia tauhidullah, yaitu akan mengesakan Allah. Dia akan mengakui sungguh-sungguh bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah di seluruh dimensi kehidupan ini. Bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan di seluruh jagat raya ini, di seluruh sistem kehidupan ini, di seluruh alam. Alam yang gaib maupun alam yang nyata. Allah adalah Tuhannya para malaikat. Allah adalah satu-satunya Tuhannya yang disembah di seluruh penjuru kehidupan. Di langit. Di alam gaib. Di malaikat jin. Di alam malaikat maupun jin. Allah lah Tuhan satu-satunya yang disembah oleh para binatang. Para tumbuhan. Para penghuni langit dan bumi. Maka penting sekali kita mengenal Allah. Demikian pentingnya kita mengenal Allah itu, maka kalau kita mempelajari Al-Quran, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang paling otentik, yang ada di zaman sekarang ini. Satu-satunya kitab suci yang otentik, yang ada sekarang ini sampai nanti hari kiamat. Otentik artinya apa? Terpercaya. Sumbernya, referensinya, kronologis penulisannya. Al-Quran adalah 100% kumpulan wahyu Allah. Wahyu-wahyu Allah. Yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir lewat Malaikat Jibril. Dan ada juga yang langsung oleh Allah ketika Rasulullah Mi'raj, ketika Rasulullah melakukan perjalanan sampai langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu dua ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah, itu langsung Allah wahyukan kepada Muhammad SAW, tidak lewat perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surat. 6.666 ayat. 6.666 ayat. Nah, tetapi Allah Al-Quran, Allah menyebut tentang dirinya, baik itu nama-namanya, atribut-atributnya, sifat-sifatnya, karakternya, perbuatannya, itu di dalam Al-Quran sebanyak 10.062. 10.062 nama-namanya, atributnya, sifat-sifatnya, karakternya, maupun perbuatan-perbuatan Allah. Jadi Allah menyebut dirinya sendiri, nama-namanya, atributnya, sifatnya, karakternya itu sampai 10.062 kali di dalam Al-Quran. Jauh melebihi daripada jumlah ayat sendiri di dalam Al-Quran sebanyak 6.666 ayat. Ini mengindikasikan apa? Ini adalah bukti bahwa ya, mengenal Allah itu sangat penting, sangat pokok, sehingga diulang-ulang. Ya. Diulang-ulang sedemikian rupa sampai 10 ribu lebih. Ya. Supaya apa? Supaya manusia, kita sebagai manusia, itu betul-betul mengenal Allah. Ya. Dengan sesungguhnya. Ya. Itu baru di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam hadis-hadis Nabi, ya, hadis Nabi yang sahih, ya, itu Rasulullah menggambarkan, menceritakan tentang Allah itu banyak sekali. Ya, untuk menambah pengenalan kita kepada Allah. Supaya kita lebih mengenal Allah. Kenapa? Karena mengenal Allah ini adalah langkah pangkal awal daripada perubahan hidup. Ya, perubahan hidup pribadi, perubahan hidup masyarakat, perubahan hidup sosial kemasyarakatan, perubahan hidup bangsa negara, perubahan hidup seluruh umat manusia. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Demikian pentingnya mengenal ma'rifatullah ini, maka dia adalah hal yang mendasar, yang wajib ya, dilakukan, diajarkan oleh, diajarkan di seluruh level pendidikan. Seluruh strata pendidikan. Wajib. Karena apa? Karena mengenal Allah ini adalah dasar dari sebuah keyakinan, ya, keyakinan Islam, keyakinan yang benar, ya. Orang yang tidak berkeyakinan benar, ya, tidak beragama Islam, itu karena apa? Karena intinya dia tidak mengenal Allah dengan benar. Ya. Karena dia tidak sungguh-sungguh mau mengenal Allah dengan benar. Ya. Dan cara syaitan, cara iblis untuk memalingkan, menyesatkan manusia adalah menjauhkan dia, manusia itu dari mengenal Allah. Ya. Cara yang termudah bagi iblis syaitan untuk memalingkan, menyesatkan manusia adalah menjauhkan manusia itu dari mengenal Allah. Ya. Ya. Maka semakin jauh kita mengenal Allah, semakin tidak mengenal Allah, maka kita semakin jauh dari jalan hidup yang benar. Semakin jauh dari keyakinan yang benar. Dan kemudian lebih mudah untuk berpaling kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Lebih mudah berpaling kepada keyakinan-keyakinan yang salah. Yang sesat, agama-agama yang salah, yang sesat. Yaitu agama selain Islam. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Ma'rifatullah adalah pokok ilmu. Ya. Rasulullah menyampaikan kepada seorang badui yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang meminta supaya diajarkan ilmu-ilmu yang aneh, ilmu-ilmu yang luar biasa. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk mempelajari dulu tentang ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah adalah pokok daripada segala ilmu. Kemudian gadui ini kemudian balik ke kampungnya ya sekian bulan baru kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku sudah mengenal Allah ya sangat mengenal, lebih mengenal Allah lagi daripada dulu ya. Aku mengenal Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah ya kan. Kasih sayang Allah, ya, kebesaran Allah, kesucian Allah ya kan. Kemudian Allah aku kenal benar-benar sehingga aku takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga aku tunduk patuh kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan aku berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian baru kemudian Rasulullah mengajarkan ilmu-ilmu yang luar biasa, ya, yang aneh. Nah, salah satu ilmu yang aneh adalah Rasulullah mengatakan, apa-apa yang kamu sukai terhadap diri kamu, maka kamu lakukan juga terhadap diri orang lain. Dan apa-apa yang kamu benci terhadap diri kamu sendiri, yang kamu lawan terhadap diri kamu sendiri, maka kamu juga jangan lakukan terhadap orang lain. Nah, itu adalah salah satu ilmu-ilmu yang aneh, yang luar biasa. Ya. Jadi, pokok daripada ilmu adalah ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah. Kenapa? Karena ini adalah merupakan dasar keimanan, dasar keyakinan, dasar daripada perubahan hidup. Ya. Maka kalau kita berbicara tentang revolusi, berbicara tentang reformasi, berbicara tentang transformasi, ya kan, revitalisasi, apapun itu yang terkait dengan perubahan hidup, kehidupan manusia dalam berbagai macam aspek, dimensi, sektor, ya, baik itu fisik, ya, maupun non fisik, jiwa, raga, ya, mental, spiritual, apapun itu, maka dimulai dari perubahan kita di dalam mengenal Allah, ya, ya. Dimulai dari semakin mengenal kita kepada Allah, ma'rifatullah, yaitu semakin mengenal Allah. Jadi hidup ini adalah mengenal Allah, ya. Ya, tujuan, salah satu tujuan hidup pokok kita adalah mengenal Allah. Semakin lama semakin mengenal Allah, ya. Semakin tunduk patuh kepada Allah, semakin takwa kepada Allah, semakin iman kita semakin kuat kepada Allah, dan semakin ikhlas, ya, kita dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kuncinya, adalah sejauh mana kita mengenal Allah. Maka seorang manusia, ya, yang semakin mengenal Allah, maka dia semakin seorang manusia semakin mengenal Allah, maka dia semakin taat, semakin tunduk, semakin takut kepada Allah, ya. Maka Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh, ya, contoh manusia yang wajib kita ikuti. Rasulullah sering mengatakan kepada para sahabatnya, fawallahi inni a'lamuhum minallah, inni a'lamuhum billah, ya, ya. Wa asyaduhum lahu billah, ya. Fa wallahi inni a'lamuhum billah wa asyudu lahum minallah. Fa wallahi inni a'lamuhum billah wa asyadu lahu minallah, ya. Fa wallahi, benar-benar, ya, demi Allah, ya, aku adalah yang paling mengenal Allah di antara kalian semuanya, ya. Kenapa? Karena Allah, Rasulullah, ya, Rasulullah pernah mi'raj, ya, pernah melihat kebesaran Allah di jagat raya ini, di langit dan di bumi, ya kan, dan berbicara langsung dengan Allah, walaupun dengan ada tabirnya, ya. Sama dengan Musa alaihissalam pernah berbicara langsung dengan Allah, cuma kalau bedanya Musa di bumi, sementara kalau Rasulullah, ya, di Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Sehingga Rasulullah mengenal Allah, benar-benar mengenal Allah, kebesaran Allah, ya, keagungan Allah, ya. Wa asyuddalahu minallah. Dan aku, ya. Wa asyuddalahu khasyatuhu, khasyah, ya. Wa asyuddalahu khasyah, ya. Saya ulangi lagi, fa wallahi inni a'lamuhum minallah wa asyuddalahu khasyah. Ya. Jadi tadi ini koreksi, ya. Jadi demi Allah, sungguh-sungguh demi Allah, aku adalah yang paling mengenal Allah dan aku adalah yang paling takut kepadanya. Ya. Takut, paling takut kepadanya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya semakin seseorang mengenal Allah, semakin takut kepada Allah. Mengenal Allah dengan benar. Gitu. Ya. Jadi, Rasulullah adalah orang yang paling mengenal Allah di antara umat ini, di antara kaumnya, di antara para sahabat Nabi, ya. Dan Rasulullah adalah yang paling takut kepada Allah. Ya. Maka kita lihat, ya, dalam kehidupan Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, orang yang paling sungguh-sungguh di dalam beribadah, ya, kepada Allah, yang paling, ya, menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya, ya, paling sabar dalam penderitaan, dalam kesusahan, ya, dan paling sungguh-sungguh, paling bersemangat dalam perjuangan dakwah ila Allah, berperang, berjihad, berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena ini adalah dampak daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh takut kepada Allah. Ya. Dan ini adalah berkorelasi dengan keimanan, ketakwaan, ya. Ketakutan kepada Allah dan kemudian merubah hidup kita, sungguh-sungguh hidup di jalan Allah, jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, kalau kita mencoba untuk merefleksikan hal ini, ya, mengenal Allah berarti mengenal tentang ya, berbagai macam sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mengenal Allah berarti mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Nah, maka kita bisa mendapati berbagai macam riwayat. Siapa yang sebenarnya mengenal Allah? Yang mengenal Allah, ya Rasulullah Muhammad SAW di antara manusia. Nah, tapi juga ada malaikat, ada makhluk lain yang mengenal Allah, sungguh-sungguh mengenal Allah. Siapa itu? Yaitu para malaikat. Ya. Kenapa? Karena malaikat ini adalah dekat dengan Allah. Ya. Contohnya adalah riwayat dari riwayat dari Rasulullah, dari Sahih Abu Dawud, ya, dari Abu Dawud, ya, riwayat dari Abu Dawud Sahih, ya, Rasulullah bersabda bahwa aku telah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan gambaran tentang malaikat Halawatul Arsh, ya. Halawatul Arsh itu adalah malaikat penyangga Arsh Allah. Jadi Rasulullah menceritakan bahwa bentuk asli malaikat Halawatul Arsy penyangga Arsy Allah, singgasana Allah itu adalah bentuk aslinya itu, ya, berapa seberapa besar dia itu, ya, jarak antara cuping telinganya dengan pundaknya, ya, itu adalah jaraknya itu adalah perjalanan burung yang paling cepat selama 700 tahun. Jadi kalau burung ya, atau pesawat itu terbang dengan kecepatan yang tinggi, ya kan, dia itu menempuh jarak waktu sampai 700 tahun baru itu perjalanan dari pundaknya sampai cuping telinganya. Itu adalah besarnya malaikat penyangga Arsy Allah. Ya. Jadi sulit untuk dibayangkan seberapa besar bentuk aslinya malaikat penyangga Arsy Allah. Ya. Nah, malaikat Arsy Allah ini, ya, dia seringkali, menangis, ya, sampai air matanya itu mengalir seperti air. Ya. Ya. Kemudian mereka senantiasa ya, mensucikan Allah, ya, mensucikan Allah, ya, takut kepada Allah, ya. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Jadi air matanya mengalir seperti sungai. Kenapa? Karena takut kepada Allah, ya, ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia penyangga Arsy Allah sehingga dia mengenal Allah. Ya, malaikat yang jumlahnya 8 ini, ya, itu betul-betul mengenal Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah sehingga takut kepada Allah. Ya. Nah, dalam sebuah riwayat dari Yazid al-Ruqasi, ya. Beliau menceritakan bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat di sekitar singgasananya. Ya. Kemudian mata mereka itu menangis, menumpahkan air mata seperti sungai. Ya. Sampai pada hari kebangkitan nanti. Ya. Sampai hari berbangkit nanti. Ya. Ya, setelah kiamat maka nanti ada hari berbangkit. Jadi malaikat-malaikat ini menangis. Ya. Sampai terjadi hari nanti kebangkitan, maka sampai dia dimatikan Allah, artinya sampai sampai malaikat-malaikat penyangga ars ini dimatikan Allah. Kenapa? Karena dalam riwayat semua yang bernyawa itu mati, termasuk malaikat penyangga ars juga akan mati. Mereka melakukan itu karena apa? Karena takut kepada Allah, ya. Yang Maha Besar, Allah yang Maha Suci. Ya. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, oh malaikat-malaikatku, apa yang membuat engkau takut denganku? Ya. Maka mereka menjawab, oh Allah, ya Allah, ya, jika seandainya ya, manusia di bumi itu mengenal akan keagunganmu, kebesaranmu, ya, maka sebagaimana yang aku ketahui, maka tentu ya mereka tidak akan mampu menelan minuman mereka dan tidak mampu ya mereka tidak akan bisa dengan tenang tidur di atas tempat tidur mereka, ya, dan mereka akan keluar ke padang pasir dan kemudian ya menjerit sebagaimana sapi-sapi menjerit. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena apa? Karena malaikat di sekitar Arsy Allah ini adalah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika Rasulullah itu Mi'raj, ya. Ini dalam riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad, ya, Al-Musnad. Rasulullah menceritakan bahwa Rasul ketika di dalam malam perjalanan Mi'raj naik ke atas ke langit, ya, maka aku melihat Jibril itu seperti baju yang kumal, ya. Jadi biji penampakan Jibril itu seperti baju yang kumal, ya, yang lusuh. Kenapa? Karena takut kepada Allah, ya. Kenapa? Karena Jibril akan mengiringi Rasulullah naik ke atas ke langit sampai ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi penampilan Jibril itu seperti pakaian yang lusuh. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Nah, Jibril itu menampakkan bentuk aslinya kepada Rasulullah itu dua kali. Yang pertama adalah ketika menyampaikan wahyu yang pertama di Gua Hira. Itu Jibril menampakkan bentuk yang aslinya dan Jibril memiliki 600 sayap, ya, 600 pasang sayap, ya, dan bentuk asli Jibril itu, ya, dengan sayapnya itu memenuhi seluruh cakrawala yang ada di langit, seluruh ufuk penjuru di langit itu terpenuhi oleh malaikat Jibril. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika mengiringi Rasulullah naik sampai ke langit yang ketujuh Sidratul Muntaha. Maka Jibril juga menampakkan bentuk yang aslinya. Nah, tapi penampilan Jibril itu seperti baju yang lusuh. Ya. Ya. Jadi Allah Akbar Allah. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Malaikat Israfil, ya, yang bertugas meniup trompet nanti sangsangkala, ya. Jadi malaikat Israfil nanti tugasnya adalah meniup trompet sangsangkala, ya. Sangsangkala, ya. Yang merupakan tanda terjadinya kiamat, ya. Tiga kali ditiup, yang pertama adalah tiupan untuk membuat teror huru-hara jagat raya seisinya ini, ya, langit dan bumi seisinya, ya. Kemudian yang kedua adalah tiupan sangkakala untuk kematian seluruh, ya, penduduk di bumi, ya, akan mati, ya. Kemudian setelah itu tiupan yang ketiga adalah kebangkitan, ya, kebangkitan dari alam kubur, kebangkitan dari kematian, yaitu manusia, jin, malaikat semuanya, ya. Itu adalah malaikat Israfil. Nah, bentuk asli malaikat Israfil dalam suatu riwayat, ya, itu adalah ibaratnya kepalanya ada di bawah arsy, ya. Ya, kepalanya ada di bawah arsy, sementara telapak kakinya ada di dasar bumi kita ini. Bentuk aslinya seperti itu. Tapi malaikat Israfil senantiasa seringkali mengecilkan dirinya. Kenapa? Karena takut sekali kepada Allah. Ya. Takut sekali kepada kebesaran, keagungan Allah. Takut kepada murka Allah. Takut kepada azab Allah. Ya. Dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah sambil menangis. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Wahai Jibril, kenapa? Apa yang membuatmu menangis?" Maka Jibril menjawab, "Mataku, ya, itu seringkali menangis, ya, ya, seringkali menangis, tidak kering, ya, sejak Allah menciptakan neraka jahanam. Aku takut, ya, aku takut sekali kepada Allah, jangan sampai aku menyalahi perintahnya, jangan sampai aku melanggar perintah-perintahnya, dan kemudian kalau aku melanggar perintahnya maka dia Allah akan melemparkan aku ke neraka jahanam." Nah, ini ya. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Malaikat Jibril sendiri takut kepada Allah, jangan sampai dia melanggar perintah Allah, jangan sampai dia menyalahi perintah Allah, ya, jangan sampai dia ingkar kepada Allah. Ya. Dan kemudian kalau ingkar maka Allah, ya, lemparkan dia, siksa dia di dalam neraka. Gitu. Ya. Kenapa? Karena orang yang ingkar kepada Allah, orang yang syirik kepada Allah, orang yang tidak muslim, tidak bertauhid kepada Allah, maka dia, Allah punya hak bagi manusia tersebut untuk menyiksanya di nerakanya. Nah, ini adalah konsep dasar. Maka penting sekali, ya, bagi saudaraku, ya, yang budiman, yang cerdas dimanapun Anda berada, ya, untuk kembali kepada tauhidullah. Ya. Tauhidullah, karena apa? Karena kalau kita tidak tauhidullah, tidak mengisahkan Allah dengan sungguh-sungguh jiwa raga kita, hati kita, maka Allah punya hak untuk menyiksa kita, membenamkan diri kita ke dalam neraka nanti. Nah. Ya. Maka tauhidullah ini adalah pokok dasar. Ya. Tauhidullah adalah mengisahkan Allah, itu adalah dasar daripada konsep hidup, ya, dasar daripada keyakinan hidup kita. Ya. Nah, kembali kepada ma'rifatullah. Ya. Ma'rifatullah ini adalah pokok dasar, ya, daripada konsep keyakinan agama kita. Ya. Kenapa? Karena ini merupakan langkah awal di dalam proses transformasi diri. Ya. Kalau Anda masih belum muslim, maka ini adalah langkah awal transformasi Anda menjadi muslim. Ya. Kalau Anda sudah muslim, maka ini adalah langkah awal di dalam proses revitalisasi diri Anda. Ya, supaya Anda benar-benar menjadi muslim yang sungguh-sungguh luar dalam, ya kan? Hati, pikiran, perbuatan, semua karakter itu muslim. Ya. Luar dalam, sungguh-sungguh, ya, sampai ke dalam dada kita, ya. Revitalisasi, meningkatkan keimanan, menguatkan keislaman, ya, sampai sungguh-sungguh selama-lamanya kita meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya yang wajib kita ikuti, wajib kita taati. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, Allah berfirman di dalam surat Ghafir, surat ke-40 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladhi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatadzakaru illa may yunib. Fad'u laha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ya. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 13 dan 14. Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah kepadamu, ya, tanda-tanda kebesarannya kepadamu, dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Ya. Rezeki itu, ya, bisa dalam bentuk hujan, dalam bentuk angin apapun ya, rezeki dari langit ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa bernafas. Kita tidak bisa hidup tanpa air ya. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang memberikan rezeki ya. Dengan air itu maka tumbuh-tumbuhan hidup, berkembang biak ya kan? Ya, Allah memperkembangbiakkan tumbuh-tumbuhan itu dan dari itulah kita memakan hasilnya, buah-buahan, biji-bijiannya. Ya. Allah memperkembangbiakkan tanaman dengan air ya kan? Dan itulah Allah memberikan rezeki kepada kita. Kemudian maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Ya. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Menyembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Maksudnya apa? Yaitu tauhidullah. Ya. Yaitu mengesakan Allah dalam penyembahan, ya. Hanya kepada Allah kita sujud, rukuk, ya, bersembah diri, ya kan? Mengabdi, ya. Memberikan pengorbanan. Ya. Bukan kepada selain Allah, ya. Bukan kepada selain Allah. Selain Allah itu kepada malaikat, kepada nabi, kepada rasul, kepada manusia, ya, apapun dia, ya. Kepada makhluk-makhluk, ya. Lainnya bintang, ya. Matahari, bulan tidak boleh, ya. Ya. Kita tidak boleh menyembah Muhammad, ya. Kita tidak boleh menyembah Musa, tidak boleh menyembah nabi-nabi rasul-rasul. Kita hanya menyembah Allah semata, ya. Karena apa? Karena dakwah para nabi para rasul adalah menyeru manusia supaya menyembah Allah semata, bukan menyembah kepada diri mereka. Ya. Tidak menyembah malaikat. Karena apa? Karena kekuasaan itu di tangan Allah. Karena kebesaran keagungan itu di tangan Allah semata. Malaikat juga makhluk Allah, ya, ciptaan Allah. Bukan kepada iblis, kepada setan, bukan kepada jin. Kenapa? Karena jin, setan, iblis, ya itu juga makhluk Allah, lemah sekali. Ya. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat kepada manusia. Yang bisa memberikan madarat dan manfaat itu Allah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Maka, fada'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu membencinya, tidak menyukainya. Jadi tugas kita adalah menyembah Allah sungguh-sungguh semata-mata, ya, tidak menyembah selainnya. Ya. Kita mengabdikan diri kita hanya kepada Allah. Ya. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah memerintahkan kepada Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, kul, ya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb yang maha tinggi. Ya. Ya. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Jadi hidup kita, mati kita, ya, apapun yang kita lakukan itu kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allah yang maha hidup, Allah yang senantiasa mengurusi makhluknya, Allah yang tidak akan mati, Allah pemilik segala kerajaan kekuasaan di langit dan bumi, Allah yang menguasai seluruh fase-fase kehidupan dari fase dulu di alam roh, fase di alam kandungan, fase di dunia ini, fase nanti di alam kubur, fase nanti di hari akhir dari padang mahsyar, ya. Kemudian yaumul hisab, yaumul mizan, sirat sampai terakhir yaitu di surga dan neraka. Surga atau neraka. Nah, itu semua fase kehidupan yang akan kita, ya, yang telah atau akan kita lakukan, yang akan kita lalui, dan itu semuanya adalah penguasanya adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa yang sesungguhnya. Saudaraku budiman, tuan-tuan yang cerdas, mari kita lanjutkan lagi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah menginformasikan kepada kita, ya, di dalam berbagai macam ayat Al-Qur'an, ya, tentang sifat-sifat nama-namanya, ya. Banyak sekali, ya, karakternya, sifatnya, perbuatannya, ya. Maka kita perlu mengenal Allah, ya, melalui karakter, nama, sifat, ya, atribut, ya, yang Allah berikan, informasikan kepada kita lewat kitab suci Al-Quran. Ya. Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah penguasa seluruh dimensi kehidupan, ya, yang nyata maupun yang gaib. Ya. Allah adalah penguasa semua, ya, dimensi kehidupan di dunia ini, ya, maupun nanti. Ya. Maka kalau kita sudah mati, maka kita kembali kepada Allah. Ya. Kembali kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah penguasa yang sungguhnya. Kita kembali kepada Allah sebagai penguasa yang sungguhnya. Kita diciptakan oleh Allah, maka kita kembali kepada Allah. Allah adalah penguasa hari kiamat. Ya. Maliki yaumiddin. Artinya adalah Allah penguasa hari kiamat, hari berbangkit, hari pembalasan. Ya. Jadi hari pembalasan adalah hari yang pasti terjadi. Ya. Penguasa tunggal. Ya. Allah adalah pemilik karunia kebesaran, ya, keagungan. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 105 ayat 105, surat Ali Imran 74. Ya. Ya. Allah adalah penghias langit dan bumi. Ya. Kalau kita lihat, ya, bumi dengan berbagai macam aneka ragamnya, ya, habitatnya, ya, ekosistemnya, ya, kita lihat di dalam channel geografi. Ya, begitu, ya, aneka ragamnya, ya, kehidupan di bumi ini dari binatang, hewan, tumbuhan, ya, ikan-ikan, ya, dari yang kecil yang besar, ya, sangat beragam. Itu semuanya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang membentuk, Allah yang mengadakan, ya. Allah yang mengkreasi. Ya. Kemudian kita perhatikan langit, ya, ya, begitu sangat luas, ya, tak bertepi, ya, boleh dibilang tak bertepi, dengan banyaknya bintang-bintang, ya, planet, ya, dengan segala macam aneka warna, besar kecil, ya, bentuk berbagai macam bentuk. Siapa yang mengadakan? Siapa yang membentuk? Yang menghias semuanya itu? Allah, ya, Allah satu-satunya, ya, Tuhan, ya, yang mampu melakukan itu semuanya, ya. Tidak Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Karena Tuhan-Tuhan yang lain, ya, dewa-dewa yang lain itu adalah lemah, ya. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 117, ya. Kita bisa buka, ya, sendiri-sendiri, nah, ya. Silakan Anda membukanya, ya. Kemudian Allah sampaikan juga di dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ya, ayat 101. Kemudian Allah juga azabnya sangat berat, ya. Azabnya sangat berat, ya. Jadi Allah, kenapa? Karena Allah Maha Kuat, ya. Kalau Allah sudah murka, ya, sudah marah, maka kemurkaan Allah, ya, itu luar biasa, ya. Kita tahu bahwa orang-orang yang diazab Allah di dalam neraka, ya, itu, ya, ada yang diberikan minuman, ya, dari air yang mendidih, dari nanah, dari darah yang baunya luar biasa, ya, sangat bau. Kemudian ketika diminum, maka hancur leburlah apa yang ada di mulutnya, kerongkongannya, sampai ke perutnya, semuanya hancur lebur karena meminum itu. Ya. Penghuni neraka nanti, ya, diselimuti oleh api, ya. Pakaiannya dari api, ya. Di atasnya api, di bawahnya api, ya. Kanan kirinya api, depan belakangnya api. Jadi dia diselimuti oleh api. Panasnya luar biasa. Ya. Ya, panasnya luar biasa. Seandainya satu tetes api neraka itu di, ya, diletakkan di gunung di dunia ini, maka, ya, satu tetes api neraka itu mampu menghancur luluh lantakkan gunung di dunia ini. Satu tetes saja. ya. Apalagi sampai ya, sampai diselimutin oleh api neraka, ya. Hancur lebur tubuh manusia di dalam neraka, kemudian setelah hancur lebur menderita, kemudian di Allah jadikan lagi ya seperti semula, kemudian dihancur leburkan lagi, panas ya, menyengat sekali, kemudian hancur lebur lagi, kemudian dijadikan lagi seperti sedia kala, ya kan, sehingga berulang-ulang kali, ya kan. Anda bisa bayangkan dalam kondisi seperti itu selama ribuan tahun, selama ratusan ribu tahun, selama jutaan tahun, selama miliaran tahun, selama triliunan tahun, ya kan, terus dan terus selama-lamanya. Na'udhu billahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah dari adab yang demikian pedih itu selama-lamanya. Ya, kita bahkan kita berlindung kepada Allah dari adab neraka walaupun cuma sebentar. Ya. Maka kita ya selalu ya kita diingatkan kepada Rasulullah untuk berlindung kepada Allah dari adab. Ya. Allahumma ini a'udzuka min adzabil qabri. Allahumma ini a'udzuka min adzabu jahannam. Allahumma ini a'udzuka min fitnatil mahya'i wal mati wa a'udzuka min wa a'udzuka min fitnatil masih dajjal. Jadi ini adalah sunnah Nabi ya. Contoh Nabi kita untuk berdoa kepada Allah di akhir tahiyatul ya, di dalam tahiyatul akhir ya, ya. Ketika sebelum salam ya. Rasulullah ya membiasakan mencontohkan dengan doa ini ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan hidup, fitnah mati. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Ya. Ya, semua nabi dan rasul itu memberikan peringatan kepada umatnya akan supaya berlindung dari fitnah dajjal. Ya, nanti dajjal itu akan datang ke muka bumi ini ya. Ya. Dan itu adalah salah satu tanda daripada akan datangnya kiamat, ya. Ini adalah suatu kepastian yang pasti terjadi. Kenapa kita kok diminta untuk berlindung kepada fitnah dajjal walaupun belum sampai ya? Karena kita tidak tahu apakah dajjal itu akan datang kepada kita atau tidak, di masa kita atau tidak, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Maka sebelum datang kita sudah diminta untuk berlindung dari fitnah itu. Karena apa? Karena banyak orang ya itu ya paginya muslim, sorenya kafir, ya. Ya. Sorenya muslim, ya, paginya kafir. Kenapa? Karena begitu fitnah itu luar biasa di zaman dajjal itu, ya. Maka sebelum datang itu kita sudah diminta berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Sama dengan azab kubur belum sampai kepada kita, ya. Azab neraka juga belum sampai kepada kita, tapi kita diminta Allah, dicontohkan oleh Rasulullah untuk berlindung kepada Allah dari penderitaan yang akan datang itu. Ya. Inilah ya kita, inilah keindahan Islam, ya, ya, keagungan, ya, keleluasan Islam. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Jadi Allah hukumannya sangat keras, ya, ya. Syadidul Iqab. Jadi Allah adalah Warrahmanur Rahim, ya. Allah itu adalah Ar-Rahmanur Rahim, tapi juga Syadidul Iqab. Jadi Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Tetapi Allah juga sekaligus adalah penyiksa yang sangat ya, sangat pedih. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Kuat, Maha Bijaksana. Allah Maha Agung, tapi juga Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Perhitungannya sangat cepat. Jadi perhitungan Allah, ya, hisab Allah itu sangat cepat sekali. Ya. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan sekarang ada komputer, ya, yang melakukan perhitungan, ya, dengan suatu program yang tadinya rumit itu bisa diselesaikan dalam waktu cuma beberapa detik. Kenapa? Karena ada programnya. Nah, Allah, apalagi Allah yang, ya, yang maha hebat, yang maha besar, maha besar. Ya, maka perhitungannya itu ya, tentulah sangat cepat, ya kan, dan sangat teliti, ya, dan perhitungannya ya perhitungan sangat teliti bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi sementara bagi orang-orang muslim, orang mukmin yang benar itu perhitungannya itu mudah dan cepat. Tapi bagi orang-orang kafir itu perhitungan akan menjadi teliti dan sulit. Ya. Ya. Allah adalah pemilik pembalasan. Jadi maksudnya apa? Ya. Adalah Allah membalasin semua amal manusia, ya. Semua amal kita, ya. Apakah kita bertuhan Allah atau bertuhan selain Allah, itu akan Allah balas. Ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak bertuhan kepada Allah, ya, tetap Allah akan balas sih amalnya. Dengan apa? Dengan neraka. Kenapa? Karena amal-amal kebaikan dia di dunia, ya. Donasi dia, amal sedekah dia, ya kan? Pertolongan dia kepada orang lain, bantuan-bantuan sosial dia, kebaikan-kebaikan dia kepada manusia lain, ya, yang menderita, yang susah, kaum kerabatnya, sanak famili, itu, ya, karena dia tidak beriman kepada Allah, ya, tidak bertuhan kepada Allah, maka amal-amal kebaikannya itu semuanya itu adalah dihapus oleh Allah, hilang seperti fata morgana, disangka banyak bagus baik, tapi di hadapan Allah nanti tidak dinilai sama sekali, tidak dinilai sama sekali, ya. Kemudian amal-amal itu mereka seperti debu yang dihambur-hamburkan, ya, hilang, musnah, lenyap, ya. Maka orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, ya, itu sangat menyesal. Orang-orang munafik itu sangat menyesal. Kenapa? Karena amal-amal mereka tidak diterima Allah. Kenapa? Karena amal-amal mereka itu tidak ditujukan kepada Allah, tidak dilakukan untuk Allah, ya. Tidak ikhlas kepada Allah. Kenapa tidak ikhlas kepada Allah? Karena memang mereka tidak bertuhan kepada Allah, karena mereka bertuhan kepada selain Allah. Kan? Maka Allah nanti di hari kiamat, ya, ketika mau memberikan balasan kepada manusia, maka ya, Allah memanggil kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang bersetukan Allah, atau orang-orang ateis yang tidak mengenal Allah, ya, dipanggil, atau orang-orang munafik yang memang dia menipu Allah, tidak sungguh-sungguh beramal untuk Allah, ya, tidak ikhlas kepada Allah, maka mereka dipanggil semuanya dan silahkan kalian, ya, meminta balasan, ya, pahala dari amal Anda semuanya, kalian semuanya kepada Tuhan yang engkau sembah, kepada, ya, sesuatu yang engkau tuju, ya. Maka, ya, dihadirkan Tuhan-Tuhan mereka, ya. Ya, Isa alaihissalam dipanggil, ya. Apakah kamu dulu itu memerintahkan manusia untuk menyembah engkau? Maka kemudian Isa alaihissalam menolak, ya. Wahai Allah, ya, aku sama sekali tidak pernah memerintahkan manusia untuk menyembah diriku. Mereka lah sendirilah yang menyesatkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena tipu daya iblis syaitan. Sehingga mereka di dunia mengikuti ajaran Trinitas. Nah, mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Mereka mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh para pembesar agama mereka, para pendeta-pendeta mereka, turun-temurun, ya, apa yang disampaikan oleh nenek moyang mereka, bapak ibu mereka, leluhur mereka, dan mereka hanya mengikuti, ya, keyakinan orang tua-tua mereka, bapak ibu mereka, nenek moyang mereka, dan mereka sesat. Jadi kemudian Isa alaihissalam, ya, berlepas diri, ya. Nah, kemudian kalau mereka menyembah patung berhala, maka patung-patung dihadirkan, ya. Kemudian patung-patung itu, ya, semuanya juga menyangkal, mengingkari dari penyembahan manusia. Tapi oleh Allah patung-patung itu kemudian sama penyembah patung itu kemudian semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ya. Ya. Jadi berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah. Ini adalah tauhidul. Maka tauhidullah itu penting sekali, ya. Kita mengenal Allah itu penting sekali. Jadi Allah pemilik pembalasan, ya. Sedangkan orang-orang beriman, orang-orang muslim, orang-orang yang beragama Islam dan sungguh-sungguh dalam keimanannya, dalam keislamannya sampai ke dasar hatinya, sungguh-sungguh luar dalam fisik, ya, jiwa raganya memang benar-benar sungguh-sungguh Islam, tunduk patuh kepada Allah, ya, kepada aturan yang ada dalam Al-Qur'an, ya kan? Dia mengikuti Al-Qur'an, ya, samina wa ta'na, kemudian dia mengikuti perintah-perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah, kemudian menjauhi apapun yang dilarangnya, yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh Rasulullah, maka karena sungguh-sungguh dia hidup di jalan Allah, ya, di jalan Islam, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan ampunan Allah, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah adalah pemilik segala sesuatu. Jadi segala sesuatu adalah milik Allah. Apapun yang di langit dan bumi ini hakikatnya adalah milik Allah. Manusia memiliki tanah, memiliki rumah, tapi hanya hak pakai sebentar aja. Kenapa? Karena setelah itu, setelah mati, maka apa yang dimiliki itu, ya, rumah, tanah, kebun, perusahaan itu semuanya akan dipakai oleh orang lain, dinikmati oleh anak cucunya, ya. Kemudian anak cucunya mati juga akan dinikmati oleh orang lain, anak cucunya lagi. Ya. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan ujung-ujungnya adalah nanti, ya, ya, bumi ini akan hancur lulu, ya, dalam hari, di hari kiamat, dan diwarisi oleh siapa? Allah. Allah. Allah yang memiliki semuanya. Jadi manusia hanya hak pakai sebentar di dunia ini, ya. Tapi nanti Allah tetap meminta pertanggungjawaban apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, apa yang harta benda itu diminta oleh pertanggungjawaban oleh Allah. Dari mana dia dapatkan, apakah halal atau haram, apakah benar atau salah, dan kemana dia dipergunakan. Apakah pergunaannya salah atau benar, ya, sesuai dengan aturan Allah atau tidak, sesuai dengan Islam atau tidak. Nah, itu semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berhati-hatilah, ya. Berhati-hatilah. Kemudian Allah adalah pengatur tipu daya terbaik, ya. Wa makaru wa makarullah, wa wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarullah, wa wallahu khairul makirin. Ya. Mereka itu melakukan makar tipu daya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, musuh-musuh Allah, ya, yang tidak menyembah Allah, itu mereka melakukan berbagai macam tipu daya makar. Ya. Tapi Allah juga pemilik makar. Ya. Allah juga sebaik-baik pemilik makar. Maka Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Maka kalau kita saksikan sekarang, ya, kekuasaan dunia itu di tangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang ateis, orang-orang di luar Islam, ya, non-muslim. Maka mereka melakukan berbagai macam tipu daya, makar, untuk menghancurkan umat Islam. Ya. Kita tahu bahwa dalam sejarahnya, ya, mereka sudah melakukan berbagai macam upaya untuk melemahkan umat Islam. Ya. Salah satu makar mereka adalah membuat kurikulum pendidikan yang sekuler. Ya. Jadi orang-orang orientalis, ya, orang-orang non-muslim orientalis, mereka mempelajari Islam untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa umat Islam ini susah dikalahkan. Ya. Ketika umat Islam itu kokoh, istiqomah dengan keislamannya, dengan agamanya, mereka sulit sekali dikalahkan, bahkan mungkin mustahil dikalahkan. Kenapa? Karena orang muslim yang benar dalam keislamannya, itu dia akan, ya, menjadi orang yang tidak membutuhkan dunia ini. Tidak mempan dengan harta benda, dengan kekayaan, dengan status sosial, dengan jabatan. Kenapa? Karena orientasi hidupnya adalah untuk akhirat. Ya. Karena dia sungguh-sungguh hidup untuk akhirat, maka, ya, dia, ya, memandang remeh kecil terhadap dunia ini. Ya. Sehingga dia, mereka berdakwah, berjihad, ya, berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, jihad fisabilillah. Ya, dan mereka tidak takut siapapun kecuali Allah. Ya. Dan yang diharapkan adalah mati syahid fisabilillah. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga itu menjadikan mereka itu kekuatan yang luar biasa, ya. Walaupun sarana prasarana persenjataan mereka itu sederhana, tapi mereka menang, ya. Menang dalam peperangan, berbagai macam peperangan di masa lampau. Nah, akhirnya mereka mencari-cari kelemahan bagaimana supaya umat Islam ini tidak bangkit kembali, tidak menjadi kekuatan. Maka dibuatlah, salah satu caranya adalah mendidik, ya, anak keturunan umat Islam dengan pendidikan sekuler, materialistik. Ya. Maka diajarkanlah, diberikanlah beasiswa kepada anak-anak kaum muslimin, anak-anaknya kiai, anak-anaknya tokoh-tokoh Islam, ya, para pemuka-pemuka Islam, muslim, anak-anaknya diberikan pendidikan untuk belajar di Eropa, belajar di Amerika, ya kan, di institusi lembaga pendidikan sekuler. Maka di dalam bangku pendidikan itu mereka diajarkan tentang pendidikan sekuler. Sekuler adalah godless, tidak mengenal Allah. Ya. Ilmu-ilmu duniawi, ilmu fisika, kimia, teknik, ya kan? Ilmu perencanaan pembangunan, ilmu kimia, ya, energi apapun, yang semuanya itu adalah ya, tidak mengenal Allah, sekuler. Ya kan? Nah, akhirnya ketika mereka menjadi sarjana lulus, maka pola pikirnya adalah pola pikir sekuler, ya. Yaitu tidak mengenal Allah, ya, hatinya menjadi keras, ya. Tidak mengenal Allah, sehingga orientasi hidupnya bukan untuk akhirat tapi untuk duniawi, sibuk dengan duniawi, bekerja, ya, menuntut karir, ya, duniawi, dan ketika balik ke negerinya mereka yang Muslim, maka kemudian mereka mendapatkan posisi-posisi strategis sebagai menteri, sebagai pejabat tinggi, dan kemudian mereka membuat aturan yang sekuler, ya, sekuler. Nah, inilah yang terjadi sekarang, banyak negara-negara Muslim sistem hukumnya adalah sistem hukum sekuler, mengadopsi daripada sistem hukum orang-orang kafir. Maka orientasi hidupnya adalah orientasi sekuler, ya, orientasi materialis, ya, kebendaan, hedonisme, bersenang-senang hanya untuk mencari kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia ini semata, ya, bukan untuk akhirat, bukan untuk mencari ridho Allah di akhirat nanti, bukan bagaimana supaya selamat di akhirat nanti. Nah, inilah karena apa, sistem pendidikan, ya, dan ini terus berlangsung, ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang, ya. Maka kita lihat sekarang banyak kerusakan di umat Islam, ya. Dia Muslim tapi dia adalah sangat tamak dengan duniawi. Kenapa? Karena itu sekuler, ya. Orientasi hidupnya adalah untuk duniawi. Bagaimana supaya bisa hidup sejahtera, makmur, bagaimana supaya hidup bahagia, semua kebutuhan materialistiknya terpenuhi, ya. Hidup bersenang-senang bersama istri dan anak keluarganya, sanak familinya. Nah, inilah tujuan hidup kebanyakan umat Muslim sekarang ini, ya. Lupa bahwa tujuan hidup yang sungguhnya adalah untuk akhirat, untuk mencari ridha Allah, untuk supaya selamat dari neraka, supaya masuk surga, ya. Lupa bahwa jalan hidup yang benar adalah jalan hidup Islam, ya, bukan jalan hidup yang selain Islam. Jalan hidup selain Islam adalah banyak sekali, ya. Maka manusia Muslim, dia Muslim tapi dia, ya, tidak mengenal Allah dengan benar, ya, tidak mengenal Islam dengan benar. Yang dipelajari adalah ilmu-ilmu duniawi, kebendaan, ya. Tenggelam dengan duniawi kebendaan. Nah, inilah, ya, umat Islam yang sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan sekali, ya kan? Ketika mereka sholat pun tidak sholat dengan sungguh-sungguh, ya, tidak dari hati yang sungguh-sungguh, tapi hanya sekedar sholat, ya, cepat sekali sholatnya, ya, dan dalam sholatnya pun yang diingat adalah pekerjaan, pekerjaan, pekerjaan, ya, proyek-proyek dan proyek, duniawi dan duniawi, jabatan-jabatan dan jabatan. Nah, inilah yang terjadi, ya, ya, saat ini, dan inilah adalah hasil daripada tipu daya iblis setan, ya. Dan iblis setan senantiasa terus berusaha menipu daya kita. Maka kita perlu hati-hati, ya. Kita perlu kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, sungguh-sungguh beragama Islam, karena itulah jalan keselamatan kita di akhirat, kehidupan yang akan kita lalui selama-lamanya. Sementara kita di dunia ini hanyalah sementara, cuma beberapa puluh tahun, beberapa tahun, ya. Maka jangan sampai kita korbankan hidup yang cuma sebentar di dunia ini, ya. Kemudian kita korbankan akhirat kita yang selama-lamanya, ya. Jadi Allah adalah yang maha mengetahui, ya, yang gaib, yang nampak. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah adalah pemberi keputusan terbaik, ya. Jadi nanti di akhirat itu Allah memberikan keputusannya. Kamu salah, kamu benar. Kamu diterima amalnya, kamu tidak, ya kan? Semua otoritas kepada Allah, tetapi Allah juga, ya, Allah tidak zalim sedikit pun kepada makhluknya, ya. Allah tidak zalim sedikit pun pada makhluknya. Ya. Ya. Jadi kalau Allah nanti menyiksa manusia, ya, itu karena apa? Karena perbuatan manusia di dunia sendiri, ya. Karena keyakinan yang salah di dunia ini, ya. Dan jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri sendiri, ya. Kenapa? Ketika di dunia, ya, kamu hanya mengikuti budaya, tradisi, keyakinan dari orang tua nenek moyang kamu, ya. Nah, ini, ya. Sehingga keyakinannya salah, ya. Sehingga dia menjadi ateis, menjadi komunis, menjadi musyrik, ya kan? Sehingga dia menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salahkan diri sendiri. Kenapa kamu enggak berpikir? Ya, tidak merenung, ya. Bahwa sebenarnya keyakinan kamu itu salah. Bahwa konsep ketuhanan itu salah. Nah, inilah ya, penting sekali kita berpikir dan merenung. Kita punya hati, pendengaran, penglihatan, dan itu kita utilisasi, kita manfaatkan, kita fungsikan untuk apa? Yang paling pokok adalah mengenal Allah. Siapa Allah? Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Nah, ini kita renungkan. Maka insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh mencari ya, kebenaran, ya, Tuhan yang sesungguhnya, maka insya Allah, Allah akan memberikan jalan untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguhnya. Ya. Ya. Dan ini sudah terjadi ya, dulu. Ya. Nabi Ibrahim ketika ingin mengenal Allah, maka ya, dia melihat Allah pasti maha besar. Allah pasti punya bukan sesuatu yang lemah. Ya. Maka Ibrahim ya, di masa mudanya itu kemudian melihat bintang-bintang, melihat bulan. Oh, ternyata bulan itu besar, ya kan? Dia pasti sesuatu yang besar. Tapi ternyata bintang bulan itu juga hilang, ya, redup, lenyap. Maka, oh, berarti dia punya kelemahan. Kemudian dia melihat matahari, oh, matahari lebih besar, ya kan? Sinarnya, ya kan? Terangnya, gitu kan? Tapi kemudian matahari juga tenggelam, ya kan? Maka kemudian, oh, berarti Tuhan itu tidak seperti itu. Ya. Maka kemudian Ibrahim, ya, Tuhan itu sesuatu yang besar, yang menguasai segalanya, ya kan, yang susah untuk dilihat dengan mata telanjang kita. Kenapa? Karena Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung, ya kan. Ya. Sehingga, nah, bagaimana kita mengenal Allah? Ya, dengan hati kita, dengan insting kita, dengan naluri kita, dengan fitrah kita. Ya. Fitrah kita sebagai manusia itu mengenal Allah. Ya, dengan sungguh-sungguh ya. Karena semua manusia itu memiliki fitrah yang asli. Nah, fitrah yang asli itu mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, yang menguasai seluruh kehidupan, yang menciptakan seluruh makhluk ya. Yang menciptakan langit dan bumi ini ya. Yang memiliki kekuasaan, kemampuan untuk mengadakan seluruh jagat raya ini, yaitu hanya Allah, tidak selain Allah, tidak malaikat, tidak jin, tidak manusia, tidak benda-benda alam. Ya. Semuanya ini terjadi adalah atas kekuasaan Allah. Ya, ya. Kita lihat jagat raya ini, ya, begitu rapi, ya kan? Begitu tertib, ya. Planet-planet, bintang-bintang, ya, berjalan di orbitnya, ya kan? Sangat indah, sangat rapi, teratur, ya kan? Luar biasa. Ya. Kita perhatikan bumi ini, demikian indah, ya kan? Sangat teratur, ya kan, terseimbang sekali ekosistemnya dan sebagainya. Itu yang menciptakan siapa? Allah. Allah yang ilmunya itu melingkupi segala sesuatu. Allah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengkondisikan, mengkreat, membentuk segala sesuatu. Dan yang memiliki kekuatan, kemampuan seperti itu hanya Allah. Nah, itulah fitrah kita. Bukan Tuhan selain Allah, ya kan? Sebutkan apapun Tuhan Anda selain Allah, maka Anda akan akan menemukan kelemahannya. Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu apa sih? Isa, ya kan? Isa makan. Orang yang makan itu berarti dia lapar. Lapar berarti kelemahan, ya. Dia minum, dia berarti dia haus, kan? Nah, berarti haus lapar itu berarti lemah, ya kan? Itu sesuatu yang lemah itu pasti ya tidak pantas untuk menjadi Tuhan, ya kan? Buddha, Buddha siapa? Buddha juga makan minum, berarti lemah juga. Siapa? Ya. Jin. Loh, jin itu juga apa kekuatan dia? Ya kan? Kemampuan dia apa? Ya kan? Ya. Jin tidak memiliki kemampuan untuk membuat ya, seekor kambing, tidak bisa, ya kan? Tidak bisa meniupkan roh dalam kambing. Jin tidak bisa. Kenapa? Karena jin itu juga makhluk, dia punya nyawa, ya. Kambing juga makhluk punya nyawa, ya. Sama yang punya nyawa tidak bisa mengkondisikan, maksudnya tidak bisa memberikan nyawa kepada yang lainnya. Ini jelas. Jadi yang bisa memberikan nyawa hanya Allah yang menciptakan nyawa, ya, yang membentuk nyawa kehidupan ini, yang menghidupkan dan mematikan. Ya, ya. Seseorang menyembah kepada matahari. Loh, matahari itu apa? Ya, matahari itu hanyalah benda alam, ya kan? Dia adalah ciptaan Allah, ya. Matahari tidak bisa memberikan manfaat, ya, kecuali yang diizinkan Allah, ya. Dia cuma bisa menyinari, ya, memberikan terang. Ya, tapi apa yang ada di hati kita, matahari tidak tahu, ya kan? Sementara kalau keadilan itu ditegakkan, ya, berdasarkan apa yang dia niatkan, berdasarkan apa yang dilakukan. Nah, yang dilakukan jelas kelihatan, tapi yang diniatkan itu tidak kelihatan. Jadi yang mengetahui apa yang di dalam dada siapa? Hanya Allah. Matahari tidak mengetahui apa yang ada di dada kita. Jin tidak mengetahui apa yang ada di dada kita. Enggak tahu. Ya. Bahkan malaikat pun tidak tahu apa yang ada di dasar hati kita. Ya. Niat kita yang sesungguhnya malaikat pun tidak tahu. Malaikat hanya mencatat apa perbuatan-perbuatan kita. Secara lahiriah. Itu. Bahwa seseorang beribadah, seseorang berzikir, seseorang melakukan kejahatan, pembunuhan. Dicatat. Tetapi sementara hati sesungguhnya itu hanya Allah yang tahu. Malaikat, ya, malaikat Raqib Atim pun tidak tahu, ya, apa yang ada di dasar hati manusia. Nah, inilah, ya, kelemahan makhluk, ya, kelemahan makhluk. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Ya. Allah adalah penumbuh butir dan biji tumbuh-tumbuhan. Ya, jelas tadi, ya. Yang dalam presentasi sebelumnya, ya. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah adalah hakim terbaik. Allah adalah pemberi hukuman yang sangat cepat, cermat. Allah adalah pemilik, ya, langit, ya. Allah adalah pemilik seluruh kehidupan. Allah adalah pengampun dosa, ya. Allah adalah Al-Ghafar, ya, Al-Ghafur, ya. Allah adalah pengampun dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Ya Allah, hanya Allah. Bukan nabi, bukan malaikat, ya. Bukan jin, ya. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah, ya, yang Maha Esa, ya. Bukan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena dosa itu meliputi banyak hal. Dosa itu menyangkup yang lahiriah maupun yang batiniah. Nah, yang batiniah ini, ya, misalkan contoh, ya, orang melakukan pembunuhan, ya, kerusakan, pencurian, perampokan, tapi otaknya itu bukan orang yang melakukan, ya. Otak kriminal itu adalah orang lain. Dan orang lain ini, ya, itu bisa melakukannya dengan berbagai macam cara, dengan tanda-tanda, ya, yang tersembunyi. Ya. Orang manusia susah untuk membuktikan bahwa orang ini sebenarnya adalah otak daripada kriminal. Kenapa? Karena tanda bukti-buktinya tidak ada atau susah didapat. Tapi Allah mencatat semuanya, Allah mengetahui isi hatinya, ya kan, dari pelaku otak kriminal ini, ya kan, dan nanti di akhirat Allah akan informasikan semuanya, akan Allah nyatakan semuanya. Jadi karena apa? Karena Allah adalah, ya, Allah adalah Maha mengetahui, dan Allah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan, ya kan, sebesar apapun dosanya. Ya, sebesar langit dan bumi pun, sepenuh langit dan bumi pun, kalau orang ini sungguh-sungguh ingin bertaubat kepada Allah, ya kan, kembali ke jalan Allah, kembali kepada Islam, ya, kepada tauhidullah, maka Allah akan ampuni, ya. Ya. Mungkin banyak, ya, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, yang belum tahu bahwa walaupun kalau seseorang yang tadinya non-muslim menjadi muslim, ya, kemudian masuk Islam sungguh-sungguh dari hati, ya, kemudian sungguh-sungguh berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, aku bersaksi, ya, sungguh-sungguh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad, ya, itu adalah hamba Allah dan rasulnya, maka semua kesalahan, cuma dosa-dosa dia sebelumnya, ya, dilakukan tahunan, puluhan tahun, itu akan Allah hapus, Allah akan ampuni, ya, karena Islam itu adalah penghapus dosa-dosa. Ya, jadi maksudnya seseorang yang menjadi muslim, ya, mu'alaf, itu akan dosa-dosa sebelumnya, walaupun sepenuh bumi ini dosa-dosanya, walaupun banyak kejahatan yang dilakukan, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan dihapuskan. Kenapa? Karena Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, menghapus dosa-dosa kesalahannya, gitu. Nah, tapi jangan tunda-tunda untuk masuk Islam. Kenapa? Loh, oh nanti aja kalau sudah saya mau banyak melakukan dosa dulu, ya kan, kerusakan, ya kan. Mumpung saya masih belum Muslim, kemudian saya banyak melakukan kerus. Nanti saya akan, ya suatu ketika, nanti kalau sudah tua atau sudah ini sakit-sakitan, saya akan masuk Islam. Ya, baru supaya supaya diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi saya mau menikmati hidup ini dengan bermacam kenikmatan hidup, kejahatan hidup. Nah, ini adalah pemikiran yang salah. Kenapa salah? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ya, banyak orang yang kemarin sehat walafiat, tertawa-tawa, tapi tiba-tiba hari ini sudah kaku, membujur, ya, dingin, ya, mati dia, nyawanya dicabut oleh Allah. Tidak tahu, ya. Yang kemarin, ya kan, masih sebagai seorang peserta, ya, peserta dari balap internasional, ya kan, berjaya, ya kan, sehat walafiat, ya kan, tertawa-tawa, ya kan, dengan popularitas, dengan kekayaannya. Nah, kemudian tiba-tiba, ya, hari ini dia sudah membujur kaku. Kenapa? Karena tertabrak oleh ketika dia nyepeda, ya kan, mendengarkan musik, kemudian dia tertabrak oleh mobil yang kencang. Akhirnya dia mati. Ya, membujur kaku. Ya. Padahal kemarin sehat walafiat, ya kan? Karena dia olahragawan, sehat walafiat. Tapi kemudian sekarang sudah mati, ya kan? Nah, tidak ada yang bisa memastikan kapan dia mati. Maka sebelum kematian itu datang kepada kita, ya, yang bisa terjadi kapanpun, ya kan, maka kita harus segera, ya, kembali kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah, ya, kembali kepada jalan hidup yang benar, keyakinan yang benar, yaitu tauhidullah, yaitu mengesakan Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan yang lainnya, ya, meninggalkan pemujaan-pemujaan yang lainnya. Kalau yang tadinya kita tidak mengenal Allah, ya kan, karena kita ateis atau komunis, ya, karena tadinya kita hidup sekuler, ya kan, maka kita kembali kepada Allah, mengenal Allah, dan kemudian kita, ya, sungguh-sungguh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diikrarkan kembali dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kita tetapi istiqomah dengan jalan hidup Islam itu. Ya. Tauhidullah. Inilah, jangan tunda-tunda. Ya, jangan tunda-tunda. Ini adalah dakwah, seruan, ya, yang penting untuk semua manusia, ya, untuk semua manusia. Bagi yang sudah Muslim, jangan sampai, ya, Muslimnya itu Muslim munafik. Muslim munafik itu artinya apa? Ya, jati dirinya, KTP-nya Muslim, tapi esensi kehidupannya, hakikat kehidupannya, hatinya itu munafik. Ya. Nah, ini jangan sampai. Maka kita penting sekali, ya, ma'rifatullah, mengenal Allah sungguh-sungguh, ya, kembali kepada jalan Allah, ya, jalan hidup yang benar, jalan hidup yang sesuai dengan Islam. Kenapa? Karena Allah, ya, ya, menurunkan Islam. Islam itu adalah satu paket, ya, satu paket. Satu paket artinya apa? Jadi kita ketika kita beriman kepada Allah, berarti kita harus beriman kepada malaikatnya. Kita harus beriman kepada kitab suci Allah, ya, Al-Quran. Ya. Kita harus membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, ya, dari Zabur, Taurat, Injil. Ya. Nah, itu. Nah, Zabur, Taurat, Injil itu yang asli, yang kita percaya, ya, yang asli. Ya. Karena apa? Karena Taurat, Injil, Zabur yang asli, yang otentik itu, ya, isinya tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena sama-sama dari Allah. Karena Allah membuat sistem, ya, untuk manusia sebagai dasar guidance, sebagai pedoman pokok hidup itu satu sistem, ya, ya, antara satu yang lainnya tidak bertentangan pasti, ya. Jadi, karena apa? Dari Allah, dari satu sumber. Agama yang benar adalah Islam. Semua nabi dan rasul itu agamanya adalah Muslim. Dasar pokok inti Muslim Islam adalah tauhidullah, yaitu la ilaha illallah. Syariatnya, aturannya itu mengikuti para rasulnya, ya. Karena para rasul itu diutus Allah membawa syariat. Masing-masing membawa syariat. Syariat adalah aturan yang terkait dengan muamalah, yang terkait dengan peribadatan, gitu. Itu adalah syariat, ya. Dan setiap rasul itu memiliki syariat sendiri-sendiri, itu sesuaikan dengan situasi kondisi zaman itu. Ya, itu adalah salah satu kebijaksanaan dari Allah. Allah maha bijaksana, Allah maha adil, Allah maha mengetahui apa yang terjadi di masa itu, situasi kondisinya. Maka Allah berikan syariat seperti itu. Dan itu semua itu adalah syariat itu berbeda-beda juga sebagai ujian bagi manusia, apakah dia tunduk patuh atau dia ingkar. Itu semuanya adalah ujian. Ya, walaupun syariatnya susah, ya itu sebagai ujian. Sebab bagi dia apakah dalam kondisi susah dia tetap taat patuh, tunduk taat patuh kepada Allah atau ingkar. Ya. Jadi kembali ke tadi ma'rifatullah, ya. Ma'rifatullah, Allah adalah maha perkasa. Allah adalah maha tinggi. Allah adalah pemilik arsy. Allah adalah pemilik segala kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah, ya. Kita bisa makan, ya. Kita bisa berolahraga, ya. Apakah itu dari kita? Enggak, ya. Coba kita telusuri. Kita olahraga, ya. Kita bisa olahraga melaksanakan menggerakkan tangan, ya. Badan kita, kaki kita, itu dari mana energinya? Dari makanan yang kita makan. Iya kan? Minuman yang kita minum. Nah, makanan minuman itu dari mana? Dari tanaman, dari tumbuhan, dari hujan yang Allah perkembangbiakan, yang Allah turunkan. Iya kan? Dan yang menumbuhkan tanaman, sel-selnya, ya, prosesnya, interaksinya, fotosintesis dan sebagainya itu, ya, itu siapa? Allah. Yang memperkembangbiakkan, yang mengontrol, yang membentuk. Jadi, ya, artinya apa? Rezeki itu dari Allah, sehingga kita bisa berolahraga itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah, karena sumber segala daya kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rezeki, ya, kalau kita masih kecil, ya, kita mendapatkan rezeki dari orang tua kita. Nah, itu kita bersyukur pada Allah dulu. Kenapa? Karena rezeki yang diberikan kepada kita oleh orang tua itu rezekinya dari Allah juga. Orang tua kita mendapatkan rezeki dari Allah. Orang tua bahkan kita bisa mencari rezeki karena dia bisa bekerja, itu juga sehat. Karena dia sehat, orang tua kita sehat itu juga dari Allah. Sehingga badannya sehat, itu juga Allah yang memberikan rezeki sehat, yang memberikan rezeki dia bisa beraktivitas. Jadi orang tua kita mendapat rezeki dari Allah. Orang tua kita bergantung hidupnya dari Allah. Nenek moyang kita juga dari, ya, bergantung hidup dari Allah. Mereka hidup dari rezeki dari Allah. Jadi, ya, sehingga kita penting sekali, ya, ya, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah adalah mengikuti aturan Allah. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita menyalahi Allah, ya. Karena kita mengikuti cara warisan, keyakinan warisan dari orang tua kita, nenek moyang kita, kemudian kita menyalahi Allah, kemudian kita ingkar kepada Allah. Jangan sampai. Inilah penting sekali kita mengenal Allah, tauhidullah, ya. Tauhidullah, ya. Mengisahkan Allah. Jadi Allah adalah Tuhan dan Raja manusia. Allah adalah mempunyai rahmat yang luas sekali, ya. Jadi Allah, ya, dalam suatu hadis riwayat, kalau kita mencelupkan ujung jari kita di lautan, maka kemudian kita angkat ujung jari kita, maka air yang menempel di ujung jari itu adalah, ya, ibaratnya itu adalah rahmat Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini, ya, yang Allah turunkan di muka bumi ini. Dan dengan rahmat yang sedikit itu, maka seekor singa, ya, induk singa itu menyusui anaknya. Walaupun singa kategori, ya, seekor macan, ya, macan betina itu memberikan kasih sayang kepada anaknya, memberikan menyusui anaknya. Karena apa? Kasih sayang seorang induk kepada anaknya, walaupun macan singa itu termasuk binatang buas. Jadi Allah, ya, ya, rahmat, memberikan rahmat kasih sayang kepada manusia, kepada seluruh penghuni bumi ini, ya, binatang-binatang, ya, seekor burung, ya kan, mencari makanan untuk anaknya yang ada di sarangnya, kasih sayang seekor induk kepada anaknya, itu juga hanya bagian kecil daripada kasih sayang Allah, ya, yang diturunkan Allah di bumi ini, bagian daripada kasih sayang Allah di ujung air yang ada di ujung jari itu. Nah, sementara sisa yang ada, air yang ada di lautan yang luas nan luas itu adalah rahmat Allah yang Allah persiapkan nanti di akhirat kepada hamba-hambanya yang beriman, yang Islam, yang tunduk patuh kepada Allah, yang sungguh-sungguh ya, beriman dan berislam. Nah, ini makanya penting sekali ya, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah ya kan, seluas langit dan bumi ya kan, tak bertepi ya, selama-lamanya, maka kita sungguh-sungguh ya. Dan itu semuanya itu adalah dasarnya adalah apa yang kita yakini di dunia, apa yang amal-amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya setan. Jadi karena di akhirat nanti tidak ada lagi waktu untuk beramal, tidak ada lagi waktu untuk beriman yang benar. Karena semua manusia nanti otomatis akan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena melihat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, keagungan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dunia ini adalah medan ujian. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, ya kan? Maka kita harus betul-betul sungguh-sungguh ya memperhatikan jalan hidup kita. Betul-betul memperhatikan konsep keyakinan agama kita. Apakah keyakinan agama kita ini selama benar? Kalau memang sudah benar, ya, yaitu Islam, maka apakah betul bahwa hidup kita ini sesuai dengan Islam itu sungguh-sungguh, ya? Atau kita main-main aja? Ya. Apakah kita itu menipu Allah, menipu manusia? Nah ini penting sekali kita pertanyaan-pertanyaan itu kita ini ada pertanyaan mendasar yang ya, wajib kita berikan sampaikan pada diri kita sendiri. Jangan ya, hanya sekedar membeo. Ya. Membeo orang lain ke kanan, kita ke kanan. Orang lain ke timur, kita ke timur. Ya. Orang tua kita ya, mengajarkan A sama I, kita ikutin A sama I. Ya. Ya. Kita jangan hanya membeo. Ya. Kita memiliki hati, ya, memiliki pikiran, memiliki ya, akal yang bisa ya, kita pergunakan sendiri untuk mengklasifikasi, membedakan yang benar dan salah. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Artinya apa? Ya. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayb. Ya. Qad tabayyana rusdu minal ghayb. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lang fisu malaha wa wallahu samiul 'alim. Jadi, la ikraha fid din, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Betul. Allah ya, Allah tidak memaksa manusia ya untuk beragama Islam. Ya, karena apa? Karena manusia diberi kebebasan ya, di dunia ini untuk memilih agama jalan hidup mereka. Ya, tapi ya jalan inna dina inda Allah Islam. Ya, tapi jalan hidup yang benar, agama yang benar, keyakinan yang benar itu adalah Islam di sisi Allah. Ya. Maka kalau Anda ingin jalan hidup yang benar adalah masuk Islam. Kan gitu. Jelas ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam Islam itu kita ya seorang muslim tidak boleh memaksa orang non muslim untuk masuk Islam. Tidak boleh. Ya, dilarang la ikraha fid din. Ya. Ya. Ya. Tidak boleh memaksa, ya. Yang diperbolehkan adalah seperti sekarang mendakwahkan. Mendakwahkan, memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan pembinaan, menyeru ya untuk masuk Islam. Kemudian dengan bukti, dengan dasar, dengan dalil yang jelas. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayb. Karena sudah jelas mana yang jalan yang terang, yang benar, dan jalan yang sesat, yang salah. Jalan yang benar, jalan Islam itu adalah jelas. Sangat jelas sekali. Kenapa? Karena aturannya jelas. Kita bisa baca Al-Quran, aturannya sangat jelas sekali. Ya. Mana yang benar, mana yang salah, yang haram, yang halal. Mana yang ini harus dilakukan, ini yang tidak boleh. Ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh. Ini keyakinan yang benar, ini yang salah. Orientasi hidupnya harus kemana? Ya. Yang ini yang benar, orientasi hidupnya, tujuan hidupnya yang benar ke sana, bukan ke sini. Itu semuanya jelas dalam Al-Quran. Kemudian diperjelas dalam kehidupan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah hidup. Kehidupan sehari-hari Rasulullah, beribadah, beramalah, berinteraksi dengan sahabatnya, istri anaknya, ya kan? Berinteraksi dengan orang-orang miskin, berinteraksi dengan para pembesar negeri, berinteraksi dengan siapapun, ya. Bagaimana Rasulullah bersikap, bagaimana perintah-perintah Rasulullah, larangan Rasulullah, Rasulullah suka dan tidak suka terhadap semuanya jelas. Nah, itulah Islam, ya. Sangat jelas detail. Ya. Makanya wajib kita mempelajari Al-Quran, wajib mempelajari kehidupan Rasulullah, ya. Dan itu kemudian diperjelas lagi dalam kehidupan sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu. Separa sahabat ini adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Rasulullah, dibina langsung oleh Rasulullah, dan mereka menyaksikan langsung peri kehidupan Rasulullah sehari-hari. Sehingga mereka, ya, kehidupan mereka adalah terwarnai oleh kehidupan Rasulullah. Ya. Maka kita bisa mengikuti, ya, sunnah, ya, peri kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Insyaallah. Nah, inilah jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar. Jelas sekali. Islam itu sangat jelas sekali. Contohnya, realnya, ya kan, perilaku sehari-harinya bagaimana, apa yang harus kita lakukan, ya. Dan sebagainya, semua sangat jelas sekali, ya kan. Kemudian kalau kita bicara tentang kehidupan di hari akhirat, ya, kehidupan selama-lamanya. Karena itu kehidupan selama-lamanya, maka sangat penting sekali kita harus memiliki gambaran yang jelas, ya. Ya. Di dalam Al-Quran sama hadis-hadis Rasulullah itu kehidupan tentang hari akhirat itu sangat jelas. Bahkan, ya, kiamat, terjadinya kiamat itu sangat jelas sekali. Ya, kejadian bagaimana gunung-gunung berhamburan, bagaimana, ya kan, langit dan isinya luluh lantak, ya kan, bagaimana manusia itu panik luar biasa, bagaimana lautan itu menguap, ya kan, kemudian terjadi gejolak yang luar biasa, ya kan, matahari dan bumi, matahari dan bulan kemudian menjadi satu, artinya bentrokan, ya kan? Oh, itu luar biasa, ya, luar biasa, sangat detail sekali dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Nabi, ya. Bahkan tanda-tanda kejadian sebelum kiamat, ya, apapun kejadian besar itu Allah sudah, Rasulullah sudah informasikan, Allah dan Rasulnya sudah informasikan sangat jelas sekali. Ya. Kemudian manusia situasi di padang mahsyar, ya kan, setelah berbangkit, ya, kemudian kejadiannya, fenomenanya, semuanya sangat jelas sekali, ya. Kemudian kehidupan di surga, neraka, ya, apa saja siksaan di neraka, apa saja kenikmatan di surga, siapa saja calon penghuninya, kriteria untuk masuk surga, kriteria untuk masuk neraka, ya kan, itu semuanya sangat jelas, sangat detail, ya kan, ya, gambarnya sangat jelas, ya. Maka Islam adalah jalan hidup yang jelas. Tapi, ya, jalan hidup selain Islam, jalan hidup yang sesat, ya, keyakinan selain Islam, keyakinan yang sesat, itu adalah keyakinan yang tidak jelas. Keyakinan yang tidak jelas, kenapa? Ya, karena dasarnya adalah dogmatis, doktrinasi. Ya. Udah, pokoknya percaya aja sama Sang Yesus, Sang Juru Selamat. Karena dia adalah anak Tuhan yang dikirim Tuhan, Bapa ke dunia ini untuk membebaskan manusia, ya, dari penderitaan, ya, dan dia menghapus dosa. Penghapus dengan apa? Dengan dosa-dosa manusia sudah ditebus dengan penyiksaan yang dia terima di salib itu. Ini adalah doktrinasi, ya, doktrinasi. Jadi pokoknya percaya saja, gitu. Enggak peduli engkau makan daging babi, engkau minum hamer, ya kan? Engkau melakukan riba, ya kan? Berbunga, meminjam uang dengan bunga. Enggak peduli, ya. Pokoknya yang penting kamu dibaptis, ya kan? Kamu kemudian percaya kepada Sang Yesus, Sang Juru Selamat, ya. Kamu sayang kepada Yesus, kamu kasih sayang dengan Yesus, ya kan? Berkasih sayang dengan Yesus dalam naungan kasih sayangnya, maka kamu selamat nanti di neraka, di akhirat, ya. Kamu akan bebas dari neraka dan masuk surga bersama Sang Juru Selamat. Nah, ini adalah doktrinasi yang tidak ada dasar. Mana dasarnya? Dasarnya mana? Ya, itu. Buktikan. Nah, kalau dasarnya adalah kitab-kitab perjanjian baru, ya. Ya, Matius, ya, Yohanes. Nah, kitab suci yang dianggap kitab suci Yohanes, Matius itu adalah bukan kitab Injil, ya. Ya. Karena apa? Karena Matius, Yohanes itu adalah karangan dari manusia. Ya, yang ditulis oleh orang-orang terdahulu. Para pembesar, para bangsawan, pendeta dulu, ya kan, ditulis, kemudian diindoktrinasi dalam gereja dengan ajaran dasarnya pokoknya adalah Trinitas. Ya, cuma kita lihat baca sejarahnya, ya kan, dari konvensi di Nicea, ya kan, abad ke-4 Masehi, ya kan, Nisya, salah satu kota di Turki, ya kan itu. Nah pada waktu itulah ya sejarahnya itu, ya di dalam pada masa itu ya umat Nasrani itu terpecah dalam dua golongan besar. Yang pertama adalah meyakini monoteisme, yaitu bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Yesus Isa itu hanyalah hamba Allah, dia adalah Rasulnya, dia adalah ruhul ruh Allah. Jadi adalah dia adalah apa kalimat Allah, ya kalimat Allah. Nah ini, jadi tidak lebih dari itu. Jadi Tuhan tetap Allah, ya, ya Tuhan tetap Allah. Jadi Isa alaihissalam itu adalah hamba dan Rasulnya, ya hamba Allah. Kemudian aliran yang kedua adalah meyakini bahwa Yesus Isa ya, itu adalah Tuhan, ya anak Tuhan, nah, ya anak Tuhan, ya menyatu dengan konsep Trinitas, ya yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Tuhan Rohul Kudus, atau di aliran lain adalah Tuhan Bunda Maria, ya, meyakini ada Trinitas. Nah aliran ini kemudian bertemu dalam Konvensi Nisea, ya kan? Nah kemudian karena Kaisar Romawi itu ya masih terwarnai oleh doktrin ajaran Greek, ya ajaran Greek, ya ajaran Greek itu adalah banyak Tuhan, banyak dewa-dewa, ya dewa Zeus, kemudian dewa-dewa yang lain gitu kan. Nah kemudian dan Zeus itu memiliki anak di muka bumi, ya maka mereka penguasa Kaisar Romawi pada waktu itu ya mendukung ajaran Trinitas. Ya. Kemudian akhirnya hasilnya adalah mengakui bahwa ajaran Trinitas adalah yang benar. Ya. Ini adalah konsep intervensi dari penguasa dalam suatu konvensi besar. Akhirnya apa? Diputuskan bahwa yang benar adalah ajaran Trinitas, dan semua ajaran Suryani, ajaran monoteisme, ya, aliran Suryani, ya, ajaran Suryani waktu itu adalah ajaran Nasrani yang banyak diikutin oleh pengikut Nasrani di Arab, di Mesir, ya kan, di Jazirah Arab, di Mesir, ya, ya kebanyakan adalah orang-orang di luar Roma, ya, atau bangsa non-Roma, ya, itu bangsa Afrika, bangsa Arab dan sebagainya. Sementara ajaran-ajaran Trinitas itu banyak diyakini oleh pendeta-pendeta dari Roma, gitu, dari Roma. Akhirnya diputuskan bahwa ajaran yang benar adalah Trinitas, dan kemudian ajaran Suryani, ajaran monoteisme itu dilarang. Ya. Kemudian Kaisar memerintahkan kepada jajarannya, kepada gubernurnya, kepada penguasa militernya, ya, jenderal-jenderalnya untuk memburu orang-orang yang ajarannya monoteisme Suryani, yang masih orang-orang Nasrani yang masih menganut ajaran monoteisme. Ya. Yaitu mentauhidkan Allah. Maka terjadilah perburuan besar-besaran di seluruh daerah kekuasaan Romawi Timur waktu itu, ya kan? Di Turki, ya kan? Di Syam, ya. Di Jazirah Arabia, di Afrika dan sebagainya. Gitu, ya. Nah inilah yang terjadi, dan sampai sekarang ajaran Trinitas itu mendominasi ajaran-ajaran yang disampaikan di gereja. Nah inilah ya sejarahnya seperti itu. Jadi penting sekali kita kembali kepada Tauhidullah. Ya. Maka Allah mengutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk membawa manusia kembali kepada Tauhidullah. Ya, ya, menyembah kepada Allah. Ya, melepaskan diri dari sesembahan kepada selain Allah, sesembahan kepada Tuhan Yesus, sesembahan kepada berhala, sesembahan kepada ya api, sesembahan kepada yang lainnya, ya. Kembali menyeru manusia kepada sembahan, menyembah hanya kepada Allah. Nah, inilah adalah inti daripada dakwah ya, para nabi dan rasul, termasuk dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW, termasuk dakwahnya Isa alaihissalam, ya. Jadi Isa alaihissalam itu dakwahnya adalah untuk tauhidullah, menyeru manusia kepada Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jelas sekali, berulang-ulang kali dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan berbagai macam ayat. Bahwa Isa alaihissalam itu menyeru umatnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Isa adalah hamba Allah, rasul Allah. Begitu juga ibunya, Bunda Maryam, itu adalah hamba Allah, ya, gitu, ya. Dia adalah perawan, ya. bunda Allah, dia adalah hamba Allah, ya. Bukan bukan Tuhan, ya. Ya, bukan Tuhan. Nah, inilah ya hal yang pokok mendasar, ya. Ya. Nah, kesesatan, ya, keyakinan yang sesat itu melahirkan kesesatan, pola hidup kesesatan yang lain. Ya. Ya. Sementara sesuatu yang benar itu melahirkan sesuatu konsep hidup yang benar yang lain. Nah, ini ya. Maka kita lihat sekarang ya, banyak sekali keyakinan-keyakinan yang salah, yang sesat di dalam agama selain Islam, ya. Salah satunya adalah apa? Yaitu para pendeta, para biksu itu mengumpulkan harta dari umatnya, ya, atas nama untuk derma untuk gereja, atas derma untuk kuil. Kemudian mereka, para pendeta biksu ini tidak bekerja, tidak bersusah payah hidup, ya, menikmatin donasi dari umatnya, jamaahnya, ya, ya. Padahal itu adalah haram bagi mereka, ya, ya, haram, ya, tidak boleh, ya. Tapi mereka sampai sekarang masih seperti itu, ya. Dan kemudian bahkan mengatasnamakan penebusan dosa, ya. Jadi seseorang memberikan donasi sekian gitu untuk gereja, untuk aktivitas peribadatan, ya kan. Kemudian dengan itu dosa-dosanya diampuni, ya. Diterbitkanlah surat pengampunan dosa. Nah, ini adalah turunan daripada konsep hidup keyakinan yang salah. Karena apa? Karena Tuhannya sudah salah, yang diyakini salah, maka keyakinannya juga salah, maka aliran-aliran yang diterbitkan, yang dibuat-buat itu juga salah. Dan itu sudah menipu jutaan manusia di seluruh pelosok dunia. Banyak manusia yang tertipu dan kemudian dia mati dalam kondisi kafir, ya, kepada Allah dan penyesalan, ya. Maka kita, ya, penting sekali, ya, dakwah kita adalah dakwah kepada Allah, bukan kepada golongan, bukan kepada lembaga, bukan kepada profesi, bukan kepada institusi, ya. Kita adalah dakwah kepada Allah, ya. Kita menyeru manusia untuk menyembah sepenuhnya kepada Allah, tunduk takut pada Allah, ya, ya, taat kepada Allah, ya, mengikuti aturan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk patuh kepada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dakwah. Bahkan Nabi dan Rasul pun itu adalah tunduk patuh kepada Allah. Dia dan mereka adalah orang yang pertama kali memberikan contoh untuk tunduk patuh kepada Allah. Itu, ya. Allah perintahkan ke kanan, ikuti ke kanan. Allah perintahkan ke kiri, ikuti ke kiri. Contohnya apa? Contohnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Ya. Ya. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang memberi contoh dalam melaksanakan perintah Allah. Ketika ya Allah ya ketika Allah menegur Rasulullah, ya, karena Rasulullah itu pada waktu itu adalah Abdullah Ummi Maktum. Dia adalah seorang Muslim yang buta, tapi dia dari orang yang miskin. Ya. Kemudian pada waktu yang bersamaan itu ada pembesar-pembesar Quraisy, ya. Yang kemudian dia juga datang dan dia minta pengajaran tentang Islam. Kemudian Rasulullah agak berpaling kepada lebih mementingkan orang-orang kaya dari pembesar Quraisy. Maka dan kemudian mengacuhkan Abdullah Ummi Maktum yang buta, yang miskin. Maka Rasulullah langsung menur Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, ya. Dalam surat Abasa. Jadi dia telah berpaling dari orang buta yang datang kepadanya, ya, dan seterusnya. Jadi intinya adalah Allah menegur dia, jangan begitu, ya, jangan begitu, itu salah, ya. Jangan mengutamakan orang karena status sosial dia. Dakwah itu harus disampaikan kepada semua manusia, jangan hanya kepada orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpengaruh. Tapi dakwah adalah kepada seluruh manusia, ya. Dan jangan menganaktirikan yang satu dengan yang lain. Nah, ini. Dan kemudian Rasulullah langsung setelah diturunkan ayat ini, surat Abasa ini, awal surat Abasa ini, kemudian justru Rasulullah berterima kasih kepada Abdullah Ummi Maktum. Ya, wahai saudaraku, terima kasih, ya, karena engkaulah aku kemudian ditegur oleh Allah, ya. Terima kasih, ya. Itu. Karena engkaulah aku ditegur oleh Allah. Jadi Rasulullah kemudian berterima kasih kepada Abdullah Ummi Maktum dan kemudian mengikuti, ya, perintah Allah, ya. Ini dah, subhanallah. Ya. Ya. Subhanallah, ya. Ada beberapa peristiwa-peristiwa lain yang terkait dengan pembagian harta rampasan perang setelah perang Badar. Itu juga Allah menegur Rasulullah. Gitu, ya. Kemudian Allah juga menegur ketika Rasulullah pernah mau mengharamkan madu, ya. Karena apa? Karena ingin karena ada salah seorang istrinya itu jilis itu adalah cemburu kepada istri lain yang mengirimkan madu kepada Rasulullah pada waktu itu Rasulullah sedang bertempat di giliran istri yang satu lagi. Nah, karena saat istri yang satu lagi ini kemudian cemburu, ya, kemudian Rasulullah kemudian mau mengharamkan madu dan kemudian langsung Allah tegur, ya, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepada kamu? Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena otoritas untuk menentukan apakah itu halal atau haram itu adalah otoritas Allah. Ya, otoritas Allah sepenuhnya. Gitu. Tidak boleh seorang nabi rasul itu menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, ya kan? Tanpa izin Allah, tanpa restu Allah. Itu ya inilah. Makanya karena kekuasaan, otoritas, kekuasaan menentukan yang halal dan haram itu milik Allah sepenuhnya. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Kita harus pahami, ya. Bahkan nabi rasul pun tidak memiliki otoritas untuk menentukan halal dan haram. Mana yang halal dan haram, ya. Otoritas itu milik Allah sepenuhnya. Nah, nabi dan rasul itu menentukan ini boleh, ini halal, ini haram, itu semuanya adalah atas izin Allah. Tapi kalau nggak izin Allah, langsung Allah tegur. Nah, itulah yang terjadi pada semua nabi dan rasul seperti itu. Nah, ini ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Nah, inilah. Jadi kita mengenal Allah, mengenal sifatnya, karakternya, perbuatannya, apa yang dicintai Allah, apa yang disukai Allah. Jadi semakin kita mempelajari Islam, kita akan semakin mengenal Allah. Semakin kita banyak merenung, ya, ya, dalam arti kata merenung memikirkan kebesaran Allah, tadabur, ya, tafakur, ya, fil kauniyah, ya, mempelajari, mengerungi ciptaan Allah di bumi jagat raya ini, ya kan, di rumah kita, di sekitar rumah kita, ya kan, tumbuh-tumbuhan, binatang, apapun, ya, kita pelajari, maka kita akan menuju kepada, maka kita akan semakin meyakini bahwa memang semuanya ini adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur dan yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol seluruh kehidupan di langit dan bumi ini, semua makhluk, ya, binatang, itu semuanya adalah hanya Allah, tidak ada kekuatan selain Allah yang bisa mengontrol, yang bisa membentuk, yang bisa memperkembangbiakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Subhanallah Akbar. Ya. Jadi, maka kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, Zat yang Maha Besar. Ya. Ya. Sementara Tuhan-Tuhan selain Allah adalah lemah sekali. Ya. Lemah sekali. Ya. Lemah sekali. Ya. Bagaimana kita bisa, ya, menyembah kepada berhala, ya kan, patung-patung. Yang patung-patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya kan? Ya kan? Bukan main gobloknya kita kalau kita menyembah patung seperti itu, ya. Kemudian kita menyembah kepada manusia, ya, manusia lain. Katakan manusia itu sebagai atasan kita, sebagai penguasa kita atau sebagai petinggi atau pejabat atau orang yang memiliki otoritas terhadap diri kita, ya. Nah, manusia siapa pun dia, sebesar apapun kekuatan dia, itu tetap lemah, ya, tetap lemah, ya. Kenapa? Karena dia terbatas pengetahuan dia, pendengaran dia, penglihatan dia, ya kan, kekuasaannya juga terbatas, ya, ya. Kita bisa merefer kepada Fir'aun, ya, bagaimana Fir'aun itu luar biasa, dia adalah orang yang berwibawa, ya, orang yang tidak pernah sakit, ya, selalu sehat, ya. Ketika ngomong itu sangat berwibawa, suaranya sangat berwibawa, ya kan? Dia memiliki fisik yang kuat, ya kan? Dia memiliki tentara yang banyak, memiliki ahli-ahli yang hebat, ya. Ya. Orang-orang tunduk patuh kepada dia. Dia memiliki kekuasaan yang luar biasa di tanah Mesir, ya. Karena dia adalah raja, ya. Kekayaannya luar biasa, ya. Kekuasaannya besar. Sampai dia mengatakan, "Ana rabbukum la'ala." Aku adalah Tuhan kamu yang tinggi, dan rakyatnya dipaksa untuk menyembah dia. Rakyat Mesir dipaksa, rakyat Mesir, para pembesar Mesir, ya, pejabat-pejabat Mesir dipaksa untuk menyembah dia. Gitu, ya. Tapi ya, apa yang terjadi ya? Firaun mati, ya kan? Tenggelam, ya kan? Harta bendanya, kekuasaannya, ya kan? Itu hilang semuanya. Tidak ada yang dibawa ketika dia mati. Ya, ini adalah pelajaran bagi kita, ya. Bahwa manusia itu lemah, manusia itu lemah sekali, ya. Manusia itu lemah sekali. Seberapa hebat pun dia, apakah dia itu seorang kaisar, raja, presiden, perdana menteri, tetap lemah sekali. Maka jangan sampai kita menghamba kepadanya, ya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, ya. Kita menyembah kepada Allah yang maha kuat, yang maha hidup selama-lamanya. Insyaallah. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, insyaallah, ya. Inilah ya tauhidullah, ya, ma'rifatullah, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi ya presentasi berikutnya dalam seri pembinaan umat ya tentang ma'rifatullah, tentang tauhidullah. Kenapa ini kita ulang-ulang lagi? Karena ini sangat pokok, sangat mendasar yang akan merubah hidup kita selama-lamanya. Insyaallah demikian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna fi hadzal makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.